Berikutnya adalah pengeluaran lainnya. Pak Sulhan bisa membantu untuk menerangkan dengan pengeluaran lainnya. Yang dimaksud dengan pengeluaran lainnya di sini adalah pengeluaran yang tidak berhubungan dengan proses produksi, tetapi harus tetap dikeluarkan karena berhubungan dengan produksi secara keseluruhan atau usaha secara keseluruhan. Misalnya adalah biaya keamanan, biaya kebersihan, yang mana berlaku di komplek atau lingkungan tempat kita berbisnis. Bagaimana dengan pegawai kita? Misalnya kan ada iuran keamanan yang kita bayarkan, tapi kalau kita punya pegawai keamanan, punya pegawai kebersihan, dia masuk ke yang mana itu? Nah, kalau kita sudah memiliki pegawai kebersihan, pegawai keamanan sendiri, tentunya komponen keamanan yang seperti tadi kita sebutkan tidak masuk dalam komponen biaya pengeluaran lainnya, karena itu sudah masuk dalam gaji tentunya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan juga sudah cukup jelas mengenai pengeluaran lainnya.